Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuan ku dan sampai kini aku masih ada di sini. Hanya diam menggenggam menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hati di mimpiku. Rindu dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janji ku pastikan pulang bersama. Thank you.